Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-29 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang ujian setelah dakwah jahriyah bagian yang kedua. Semakin hari semakin bertambah gangguan orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau. Berkata Abu Jahal, "Apakah Muhammad bersujud di depan kalian?" Mereka berkata, "Iya." Abu Jahal mengatakan, "Demi Lata dan Uzza, seandainya aku melihat dia melakukan demikian, niscaya aku akan menginjak lehernya atau mendorong wajahnya di tanah." Maka Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat dan ingin menginjaknya. Tiba-tiba dia mundur ke belakang dan menahan dengan tangannya. Maka ada yang berkata, "Kenapa kamu?" Dia mengatakan, "Sesungguhnya antara diriku dan dirinya ada parit dari api, kejadian yang sangat menakutkan dan sayap-sayap." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya dia mendekat, niscaya akan disambar malaikat-malaikat sehingga terputus anggota tubuhnya satu persatu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Urwah Ibnu Zubair pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr Ibnu Al-As, "Kabarkan kepadaku tentang perkara yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata, "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di halaman Ka'bah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian dia menarik pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melingkarkan baju beliau di leher beliau dan mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cekikan yang keras. Kemudian datanglah Abu Bakar dan menarik pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melindungi beliau, kemudian membaca firman Allah, 'Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum.' Apakah kalian membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Rabbku adalah Allah dan telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian?" Surat Ghafir ayat 28. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf dengan sanad yang hasan. Mencaci dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dakwah beliau adalah salah satu cara yang dilakukan orang-orang musyrikin untuk memalingkan manusia dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara gangguan terakhir mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah adalah apa yang diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya beberapa orang Quraisy berkumpul di Hajar Aswad dan saling bersumpah dengan Lata, Uzza dan Manat, seandainya kita semua bersatu dan tidak meninggalkan dia, yaitu Muhammad, sampai kita membunuhnya." Maka datanglah Fatimah dalam keadaan menangis menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sekelompok orang di antara kaummu sedang di Hajar Aswad dan saling berjanji seandainya mereka melihatmu, mereka akan mendatangimu dan membunuhmu. Tidak ada di antara mereka kecuali dia mengetahui bagiannya dari darahmu." Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Wahai putri kecilku, dekatkanlah air wudhu ini." Kemudian beliau berwudhu dan masuk ke dalam Masjidil Haram. Ketika mereka melihat beliau, mereka berkata, ini dia. Maka tiba-tiba mereka menundukkan pandangan dan diam di tempat mereka dan tidak bisa mengangkat pandangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada di antara mereka yang bisa berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan berdiri di hadapan mereka, kemudian mengambil segenggam tanah dan melemparkan ke arah mereka seraya berkata, jeleklah wajah-wajah ini. Berkata Abdullah bin Abbas, maka tidaklah kerikil mengenai salah seorang di antara mereka kecuali dia terbunuh di perang Badar dalam keadaan kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan dua sanad yang sahih. Dan kejadian yang serupa terjadi juga pada malam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.